Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafidhakumullah. Di dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian penjelasan terhadap ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Al-ayah kita lanjutkan dan kita sempurnakan penjelasan terhadap ayat tersebut insyaallah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yukhbirullahu subhanahu anil yahudi wal nasara, annahu mustansahu rijala minal ulama'i wal ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara bahwasanya mereka meminta nasihat kepada orang-orang dari kalangan para ulama dan ahli ibadah di antara mereka. Fa'ata'uhum fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallahu. Maka mereka pun mentaati para ulama dan para ahli ibadah tersebut dalam menghalalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dan mengharamkan perkara-perkara yang Allah halalkan. Fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbi. Maka mereka mendudukkan para ulama dan ahli ibadah tersebut dengan perbuatan mereka pada kedudukan Rabb. Alladhi min khasaisihi at-tahlil wa at-tahrim. Yang diantara kekhususan Rabb Azza wa Jalla adalah menghalalkan dan mengharamkan. Kama abadan nasara Isa wa za'amu annahu ibnullahi. Sebagaimana orang-orang Nasara mengibadahi Isa alaihi salam dan menyangka bahwasanya Isa alaihi salam adalah anak Allah. Fanabadhu kitaballahi, maka mereka pun mencampakkan kitab Allah. Alladhi amarahum fihi bita'atihi wahdahu wa ibadatihi wahdahu. Yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka di dalamnya untuk mentaatinya semata dan mengibadahinya semata. Mentaati Allah Azza wa Jalla semata dan mengibadahi Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Wa hadha ikhbarun minhu subhanahu yatadammanu inkara ma fa'aluhu. Dan ini adalah pengkhabaran dari Allah Azza wa Jalla yang mengandung pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan. Walidzalika nazzaha nafsahu amma yatadammanuhu hadzal fi'lu minasyirki bihi. Dan karena itulah Allah Azza wa Jalla menyucikan dirinya dari perkara-perkara yang terkandung di dalam perbuatan ini berupa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, annaha dallat ala anna min ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah ifradallahi bitta'ati fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dengan mentaatinya dalam menghalalkan perkara-perkara yang Allah halalkan dan mengharamkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillahi yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fahuwa musyrikun. Dan bahwasanya barang siapa mengambil seseorang selain Allah Azza wa Jalla, menghalalkan apa yang ia halalkan dan mengharamkan apa yang orang tersebut haramkan, maka dia musyrik. Dia berbuat syirik. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, anna min ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah ta'atallahi fit tahlili wat tahrimi. Bahwasanya di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mentaati Allah Azza wa Jalla di dalam menghalalkan dan mengharamkan. Al-thaniyatu yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil harami wa tahrimil halali faqad ittakhadahu syarikan lillahi. Bahwasanya barang siapa mentaati makhluk di dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka sungguh ia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Al-thalithatu yang ketiga, ar-raddu ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masihi alaihi salamu wa bayanu annahu abdullahi. Bantahan kepada orang-orang Nasara dalam keyakinan mereka tentang Al-Masih alaihi salam dan penjelasan bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Rabi'atu, faedah yang keempat, tanzihullahi anis syirki, menyucikan Allah Azza wa Jalla dari kesyirikan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladhina zalamu idh yarawna al'adhaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adab. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya orang-orang yang zalim melihat, tatkala mereka melihat siksa Allah azza wa jalla, bahwasanya kekuatan seluruhnya hanyalah milik Allah azza wa jalla, dan bahwasanya Allah azza wa jalla siksanya sangatlah pedih, Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, minan nasi fariqun minan nasi, di antara manusia, yaitu sekelompok di antara manusia, min dunillahi ay ghairallahi, selain Allah Azza wa Jalla, andadan ay amthalan wa nudhara'a, yaitu yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah Azza wa Jal, amthalan nudhara, maknanya berdekatan. Yuhibbunahum, mencintai mereka, al-mahabbatu iradatu ma tarahu aw tadhunnuhu khairan wa raghbatu fihi. Kecintaan yaitu keinginan terhadap apa yang engkau yakini atau engkau sangka bahwa itu merupakan kebaikan dan harapan kepadanya. Kahubbillahi ayusawunahum bihi fil mahabbati al-muqtadiyati lidhulli lil mahbubi wal khudu'i lahu. Yaitu sekelompok manusia tersebut menyamakan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla tersebut dengan Allah di dalam kecintaan yang berkonsekuensi perendahan diri kepada yang dicintai dan ketundukan kepada yang dicintai. Walau yara lau ya'lamu, seandainya ia mengetahui. Idh yarawna al-azaba, tatkala mereka melihat siksaan, waqta ma yu'ayinunahu, pada waktu tatkala mereka melihat siksa Allah Azza wa Jalla. Anna al-quwwata lillahi, bahwasanya kekuatan hanyalah milik Allah. لِأَنَّ الْقُدْرَةَ وَالْغَلَبَةَ لَهُ وَحْدَهُ, karena sesungguhnya kemampuan dan kemenangan hanyalah milik Allah semata. الْمَعْنَى الْإِجْمَالِيُّ لِلْآيَةِ, makna secara global ayat ini, ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik yang menyekutukannya di dunia dan tempat kembali mereka di akhirat. حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء sawawhum bihi al-mahabbata, di mana mereka menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla yang serupa, yang semisal dengannya, yang mereka menyerupakan, menyamakan sekutu-sekutu tersebut dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal kecintaan. ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Annahum yuhibbunallaha hubban yafuqu hubba ashabil andadi li andadihim, bahwasanya kaum mukminin yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla mencintai Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang melebihi kecintaan orang-orang yang mengambil sekutu-sekutu bagi Allah kepada sekutu-sekutu mereka tersebut. أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله atau melebihi kecintaan orang-orang yang mengambil sekutu-sekutu tersebut kepada Allah. لِأَنَّ حُبَّ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ خَالِصٌ karena sesungguhnya kecintaan kaum mukminin kepada Allah Azza wa Jalla murni. وَحُبَّ أَصْحَابِ الْأَنْدَادِ لِلَّهِ مُشْتَرَكٌ sementara kecintaan orang-orang yang mengambil sekutu-sekutu tersebut kepada Allah Azza wa Jalla berserikat, terbagi-bagi. Sebagian kecintaan mereka, mereka tujukan kepada Allah. Sebagiannya, mereka tujukan kepada sekutu-sekutu tersebut, tandingan-tandingan tersebut. ثُمَّ تَوَعَدَ هَاُولَٰئِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ بِأَنَّهُمْ لَوْ عَلِمُوا مَا يُعَيِّنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا يَحُلُّ بِهِمْ مِنَ الْأَمْرِ الْفَضِيعِ وَالْعَذَابِ الشَّدِيدِ عَلَى شِرْكِهِمْ وَتَفَرُّدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْقُدْرَةِ وَالْغَلَبَةِ دُونَ أَنْدَادِهِمْ لَنْ تَهَوْ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang menyekutukannya tersebut, bahwasanya mereka seandainya mengetahui apa yang akan mereka lihat pada hari kiamat dan apa yang akan menimpa mereka di hari kiamat berupa perkara yang mengerikan dan siksa yang pedih disebabkan karena kesyirikan mereka dan seandainya mereka mengetahui bersendiriannya Allah Azza wa Jalla dengan kemampuan dan kemenangan tanpa sekutu-sekutu mereka, tentunya mereka akan berhenti dari apa yang mereka berada di dalamnya berupa kesesatan. Lakinnahum lam yatasawwaru dhalika wa yu'minu bihi, akan tetapi mereka tidaklah hal tersebut terbayang, tergambar pada diri mereka dan tidaklah mereka mengimaninya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita sempurnakan penjelasan ini pada pertemuan setelahnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.